Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Kashful Syubhat karya Al-Allamah Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi. Wa ma dzakartu, ya sebentar, mana. Baik. Halaman atau poin fa idza aradta. Fa idza aradta ad-dalil. Jika kamu ingin dalil. على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله orang-orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يشهدون بهذا menyaksikan hal itu, maksudnya tauhid rububiyah. Jadi kalau kamu ingin bukti, dalil, bahwa kaum musyrikun yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui tauhid rububiyah dan diperangi oleh Rasulullah semata-mata karena tidak mau mengakui tauhid uluhiyah, faqra qawlahu ta'ala, maka baca firman Allah, qul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan Muhammad, siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa juga yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Maksudnya menciptakan, merawat, mempertahankan atau mengambil pandangannya atau pendengarannya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maksudnya mukmin dari kafir atau sebaliknya. Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Kafir menjadi mukmin, mukmin menjadi kafir. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Siapa yang mengatur alam semesta semua ini? Fayaqulun Allah, mereka akan menjawab Allah. Faqul, kalau memang begitu katakan Muhammad, afala tattaqun, kenapa kalian enggak takut sama Allah? Surat Yunus ayat 31. Artinya hadirin sekalian, bukan hanya itu aja. Kalau antum tanyakan kepada mereka, bukan hanya musyrik yang diperangi oleh Rasulullah. Kaum Hindu, Buddha, yang mereka sama sekali punya agama samawi, animisme, dinamisme, tanyain. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang memberikan pendengaran, penglihatan kamu? Mereka akan menjawab Allah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, qul limanil ard wa man fiha, katakan Muhammad, siapa yang punya bumi bersama isinya? In kuntum ta'lamun, kalau kamu betul-betul mencerna dengan dasar ilmu, alias otak pikiran Anda ini dikendalikan ilmu, minimal kesadaran logika, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan lillah. Qul afala tadhakkarun, kalau memang begitu, kenapa kalian tidak kembali ingat dan menjadikan itu sebagai peringatan? Qul man rabbus samawati sab', siapa yang memiliki langit yang tujuh? Wa rabbul arsyil azim, dan juga pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah, afala tattaqun, kalau memang begitu, kenapa kalian tidak bertakwa? Dan dengan ketakwaan itu akhirnya Anda menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai, katakan Muhammad, di tangan siapa seluruh kekuasaan yang ada di alam semesta, kepemilikan yang ada di alam semesta? Wa may yujiru, siapa yang bisa menolong? Wala yujaru ani, tidak pernah mendapat atau meminta pertolongan? In kuntum ta'lamun, kalau kamu itu ngerti betul, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semuanya Allah. Qul fa anna tusharun, kasarnya, sihir mana yang menutupi otak Anda sehingga Anda tidak bisa menerima dan mencerna kebenaran itu? Pelet apa yang membuat Anda itu sehingga tidak mau terima kebenaran yang nyata? Jadi orang-orang yang sekarang datang perkara nyata kemudian tidak mau terima, itu sama aja terpelet, terhipnotis, tersihir. Seperti tersihirnya seorang perawan gadis cantik tertarik dengan seorang yang jelek, hitam, kuntet, karena pengaruh sihir akhirnya menyatakan sang laki itu ganteng. Sama pelet apa yang menyebabkan kamu itu tertarik agama-agama batil? Pelet apa yang menyebabkan kamu sehingga sekarang malah percaya keris, percaya tempat keramatan itu sebagai sumber kehidupan dan sumber rezeki? Ini kan lucu. Fa idza tahaqqa, kalau itu sudah menjadi nyata padamu, annahum muqirruna bihadza, mereka-mereka musyrikun yang diperangi Rasulullah mengakui tauhid rububiyah, walam yudkhilhum fit tauhid, tidak memasukkan mereka ke dalam lingkaran tauhid, alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah SAW, yang Rasulullah ajakkan mereka kepadanya. Wa'arafta anna tauhid ladhi jahaduhu, dan kamu sudah tahu bahwa tauhid yang mereka ingkari, yaitu diingkari oleh kaum musyrikun, huwa tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina, yang dikatakan oleh orang musyrik zaman sekarang al-i'tiqad, kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa nahara, padahal mereka siang malam telah berdoa kepada Allah. Summa minhum man yad'ul malaikah. Kemudian di antara mereka berdoa kepada malaikat li ajli salahim, karena dia anggap kebaikannya. Wa qurbihim min Allah, dan dekatnya mereka dengan Allah. Yashfa'u lahu, agar mereka malaikat itu memberikan syafaat kepadanya. Au yad'u rajulan salihan, atau meminta kepada orang yang dianggap soleh. Misal Lata au nabiyan misla Isa. Perlu diketahui, Lata itu ada yang mengatakan dari kalimat ilah. Lakinya ilah, perempuannya Lata. Lakinya Aziz, perempuannya Uzza. Lakinya Mannan, perempuannya Mannat. Jadi seperti itu. Jadi orang musyrikun itu ngakal-ngakali Tuhan itu parah, dijodoh-jodohin, dicariin pasangannya. Nah, sebagian riwayat Latta itu dari kalimat Latta Yaluttu, nama patung untuk mengenang orang soleh yang dulu sangat dermawannya setiap haji menyiapkan makanan untuk jamaah haji di zaman jahiliyah. Tidaklah ada satu apa namanya jamaah haji pernah mendapatkan santunannya dia. Gratis dia masak untuk jamaah haji. Dia Latta Yaluttus Sawiq, karena dia itu tukang numbuk gandum. Disiapkan untuk jamaah haji yang haji ke Ka'bah, ke Baitullahil Haram sebelum zaman Rasulullah SAW alias zaman jahiliyah. Mereka juga haji, cuman mereka dulu telanjang. Makanya di antara tawaf, kalau laki diletakkan siang, perempuan malam, sambil tawaf mengatakan al-ana yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu lahu. Walaupun sekarang aurat saya nampak sebagian atau seluruhnya, yang nampak saya tidak halalkan untuk siapapun. Makanya saat Fathu Mekah, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk ceramah kepada orang-orang Arab di depan Ka'bah. Sejak hari ini sudah tidak ada orang yang tawaf sambil telanjang. Kita lanjut. Adapun Isa jelas disembah oleh orang-orang Nasrani. Semuanya ini mereka tidak ada satupun terbesit silata itu bisa memberikan rizki, mematikan, menghidupkan, menciptakan langit dan bumi. Hatta Isa alaihissalam juga enggak ada satupun orang Nasrani meyakini mereka itu yang menciptakan langit dan bumi, memiliki ars, bahkan yang memberikan kita makan minum. Tidak. Mereka semua hanya satu keyakinannya, baik itu Lata, Uzza, Mana atau Isa, sebagai perantara untuk mendekatkan diri para penyembah kepada Allah. Inilah ungkapan dari firman Allah. Ya, ketika mereka ditanya tentang kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan itu, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, kalau memang begitu, bedanya apa dengan para pengunjung, penziarah ke tempat-tempat keramatan? Kalau ditanya, saya enggak nyembah Syekh Abdul Qadir kok. Saya juga enggak nyembah wali-wali. Saya juga tidak akan meyakini bahwa keramatan, kuburan termasuk ajimat-ajimat saya ini sumber kehidupan saya, sumber keselamatan saya, sumber rezeki saya, enggak. Tapi itu semua hanya sebagai perantara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Analisanya, komparasinya, bedanya di mana? Beda di bendanya, beda di namanya, beda di jenisnya. Beda khomer hanya sekedar merek, mau brandy, mau kuntul, mau drum, mau cuwe, mau apa lagi yang dioplos sama utan itu. Tapi intinya adalah khomer. Mau sekarang yang disembah kuburan, keramatan, keris, baju onto kusumo, Yesus atau Lata Uzza, ujungnya semua mereka meyakini tidak menciptakan matahari, bulan, langit dan bumi, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa bedanya? Wa arafta anna Rasulullah SAW qatalahum ala hadha syirik. Dan kamu tahu Rasul tetap memerangi mereka walaupun sudah mengakui rububiyah. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadah lillahi wahda. Rasulullah ajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah saja. Kama qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau sembah bersama Allah Tuhan manapun. Wa kama qala ta'ala lahu da'watul haq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay'. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu enggak bisa mengabulkan sekecil apapun dari permintaan mereka. Wa tahaqqaqta dan kamu sudah nyata di depan kamu kebenaran. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah. Rasul memerangi mereka bukan karena mereka tidak mengakui sang pencipta adalah Allah, pengatur alam ini adalah Allah. Bahkan Rasul memerangi mereka semata-mata agar peribadatan ini hanya untuk Allah. Allah lah yang kita mintai, Allah lah yang kita mintai perlindungan, istighosah, isti'anah, dan Allah lah yang kita berikan sujud, rukuk, dan Allah lah yang kita berikan berbagai macam hajat kebutuhan. Itulah yang Rasulullah SAW inginkan. Kulluhu lillah, wadzabhu kulluhu lillah. Doa harus untuk Allah. Balam yas'alillaha yaghdabu alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah marah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wadzabhu lillah. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Bahkan Pak, kalau ditanya mana yang lebih berat dosanya, resikonya, hewan disembelih nyebut nama Allah tapi ditujukan untuk selain Allah dengan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, mana yang lebih berat? Atau menyebut nama selain Allah, mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah menyebut nama Allah yang ditujukan untuk selain Allah. Karena kalau orang itu hanya tidak menyebut nama Allah, paling banter dagingnya haram, enggak boleh dimakan. Tapi kalau ditujukan untuk selain Allah, walaupun baca bismillah, haram dan syirik, double dosanya. Dan anehnya hal ini sudah dianggap wajar, Pak. Antum lihat di beberapa tempat, masya Allah, itu sukuan-sukuan yang mereka sebut dengan sajen walaupun tidak bentuk sembelihan itu merajalela. Bahkan ada yang nyembelih juga, baik itu berupa ayam putih mulus, ayam hitam mulus, ningkat lagi kambing, ningkat lagi kebo, ningkat lagi sapi, ningkat lagi kepala manusia. Itu masya Allah. Dan hadirin sekalian, pengorbanan itu ternyata sampai pada tingkatan manusia itu ada. Yang tadi malam saya sebutkan, ada 4 lurah mengorbankan diri menjeburkan ke Kawah Bromo untuk persembahan kepada Sang Hyang. Ya, ini semuanya adalah syirik wal kufur. Wa nadhru kulluhu lillah, nadhar itu untuk Allah. Karena man nadhara li ghairillahi fala yuti', barang siapa yang nadar untuk selain Allah jangan taati. Wal istighasah kulluhu billah, istighasah itu hanya kepada Allah. Seperti istighasahnya Rasulullah ketika Badar, perang Badar. Seperti istighasahnya orang yang terjepit ke dalam goa minta bantuan kepada Allah. Adapun sekarang istighasah kepada jin, ya, kepada para malaikat, maka itu semua adalah syirik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Zaman dahulu itu ada kelompok orang yang minta istighosah bantuan kepada jin. Anehnya jinnya minta bantuan kepada Allah. Ini kan blunder jadinya. Cuman manusia tidak tahu. Kalau jin yang dimintai bantuan tersebut akhirnya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian wa jami'u anwa'il ibadah kulliha wajib kulluha lillah. Bahkan Rasulullah SAW memerangi mereka supaya seluruh bentuk ibadah apapun untuk Allah saja. Tuh. Ini yang dipahami oleh orang musyrikun, Pak. Abu Jahal enggak pernah memahami sama sekali makna ajakan Rasulullah itu suruh meyakini bahwa sang pencipta alam ini Allah. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Enggak pernah terbesit di otaknya Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga menolak ajaran Rasulullah yang terbesit di otak mereka suruh tinggalkan tuhan-tuhan itu hanya menyembah Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Makanya ketika ditunjukkan satu Tuhan suruh tinggalkan tuhan-tuhan yang seambrek itu, ini perkara aneh. Inna hadza la syai'un ujab. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyah. Dan kamu tahu, faham pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum bil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa an wa anna qasdahum al malaika wal anbiya al awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Masyaallah. Bahkan hadirin sekalian, malaikat yang mereka tuju, nabi, wali yang mereka tuju dalam rangka untuk mencari syafaat mereka untuk lebih dekat kepada Allah, dengan cara itu, itulah yang menghalalkan Rasulullah terhadap darah dan harta mereka. Itu. Jadi bukan sekarang musyrik itu diperangi, dihalalkan darah dan hartanya karena tidak mengakui sang pencipta ini Allah yang menciptakan langit bumi Allah. Bahkan semata-mata malaikat, nabi, wali mereka jadikan tempat untuk beradu syafaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang menyebabkan darah harta mereka dihalalkan Rasulullah. Arftahina idin. Dengan demikian kita jadi tahu at-tauhidul ladzi da'at ilaihi rusul, tauhid yang didakwahkan para rasul, wa ab'anil ikrar bil musyrikun, yang ditolak oleh orang musyrikun, wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika, itulah tauhid makna ungkapan la ilaha illallah. Cuma sayang, Pak, orang Islam pun sekarang memaknai la ilaha illallah pincang. Ada yang memaknai la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini diketahui anak kecil. Tidak ada Tuhan, apa kamu enggak melek, Pak? Tuhan itu selain Allah ada. Yesus ada, siapa bilang enggak ada? Your Master ada. Bahkan kalau antum ke Prambanan itu ada semua. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah ini di bumi ada. Yang enggak ada adalah yang berhak disembah. Ada mereka keberadaannya tidak berhak untuk disembah. Makanya wa anna ma tad'una min dunillahi huwal batil, kata Allah. Tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah adalah batil. Contoh aja, ikhwan, kalau kita tanya sama orang yang menyembah selain Allah, bahkan bukan hanya ada plus diberikan bumbu-bumbu macam-macam, ya. Contoh aja antum, sebagai informasi, kalau ke Borobudur itu ada Tuhan yang mendatangkan rezeki, jodoh dan berbagai macam kebutuhan. Anehnya Tuhannya itu dikurungin. Coba bayangkan, Pak, Tuhan dikurungin, kira-kira menurut antum gimana? Antum saja kalau dikurungin sebulan gak betah. Anehnya siapa yang memasukkan tangannya ke sana bisa nyentuh Tuhan. Nah, rezekinya lancar, jodohnya lancar, pangkatnya cepat. Subhanallah. Kalau begitu yang cepat kaya itu orang bule karena tangannya panjang ke sana. Walaupun tangannya orang Jawa pendek-pendek, makanya enggak sugih-sugih. Ini semuanya dari salian ajib. Coba keyakinan la ilaha illallah ditambahi oleh mereka. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak, ini kita harus buktikan secara hidayah wal ilmiah. Hidayah seluruh kitab-kitab samawi dan seluruh kitab ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan kita secara fitrah. Ketika kita kepepet, yang diminta siapa? Allah. Ketika orang sekarang kita ajak dialog tentang ketuhanan, termasuk orang-orang Nasoro, akhirnya mengakui Isa itu hanya jelmaan manusia setengah Tuhan. Walaupun ketika ditanya, ketika tidur, makan dan buang hajat, itu Tuhan apa manusia? Kepojok juga dia. Ketika ada Tuhan tiga sama dengan satu, itu juga setelah dilogika gak akan bakal masuk akal. Semua clear. Kalau memang begitu, kita bikin kaidah ilmiah. Sekarang gini aja deh, kita buat kriteria Tuhan yang berhak. Minimal bisa menciptakan. Sekarang kita tes Tuhan-Tuhan semua yang ada sesuai dengan kriteria. Menciptakan, mengatur, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Ayo kita masukkan satu-satu. Yesus kena enggak? Enggak kena. Yoraster kena enggak? Enggak kena. Sekarang keramatan kuburan kena enggak? Enggak kena. Satu pun di antara Tuhan-Tuhan itu menciptakan enggak, ngatur enggak, merizki enggak, mematikan hidup enggak. Berarti batil. Jangankan sekarang menciptakan, ketika gereja dicat aja enggak bisa pindah tuh Yesus, Tuhan. Ini subhanallah, logika. Makanya Allah tantang dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Seandainya Tuhan-Tuhan itu ngumpul semua dalam rangka menciptakan satu lalat, ya Masya Allah Pak, lalat itu ada binatang lima yang serangga yang diturunkan Allah. Walaupun nampak rendahan, tapi memiliki keajaiban. Yang pertama adalah lalat, ya, Masya Allah. Allah umpamakan untuk siapa? Untuk orang yang kotor otaknya, kotor pikirannya, kotor akidahnya, kotor perilakunya, plus badannya. Lihat, ya. Tapi di balik itu ternyata Allah berikan contoh ayat-ayatnya. Tidak ada makhluk yang paling kuat terhadap virus dan juga bakteri kecuali lalat. Antum lihat, walaupun yang digerogotin boroknya orang AIDS, ada yang lalat kena AIDS? Enggak ada. Kusta? Enggak ada. Padahal Masya Allah Pak, gitu kadang-kadang, wah, kadang-kadang kalau kita biarin tuh bersih banget gerogotinya. Cuman kalau dia itu nelur itu di situ ya, baru boroknya itu malah ini, ya. Jadi jangan sampai nelur aja, kalau antum pengin bersih, kasihin lalat. Tapi sesekali itu diusir. Jangan dibiarin ngendon terus. Kalau nanti nelur nah repot itu. Ikut. Usir. Bersih itu. Habis itu dalam cuci, Masya Allah sembuh. Karena ternyata satu sayapnya mengandung racun, yang satunya penawar. Makanya Rasulullah kenapa suruh nyelupkan? Karena untuk netralisir. Dan subhanallah, berkali-kali saya amati, kalau lalat itu masuk ke minuman, selalu ngangkat ini sayap satunya. Kecuali panas kayak begini, itu blek nganti udah itu sudah. Wong saya aja kepanasan bagi lalat kan gitu. Nah itu selalu begini. Antum yang lihat teh yang dimasukin rada adem-adem itu, antum perhatikan pasti begini dia. Kalau masih terbang bisa terbang, kalau nggak bisa begini. Itu ada yang diangkat. Dan subhanallah, lalat itu bisa mengipaskan sayapnya dalam 1 menit 500 kali. Makanya tidak ada hewan yang paling gesit dan gak pernah istirahat lalat. Ada aja muter. Kayak anak usil itu. Muter aja itu. Dan diteliti oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini. Hadis tentang masalah sayap lalat, separuhnya ada penawar, separuhnya ada di dalam Sahih Bukhari, Kitabu At-Tib. Lalat memiliki kekuatan untuk berjimak dalam satu hari, gak berhenti. Tuh, hantum kalah masih yang paling 10 menit itu pun udah ditambah berbagai macam jamu macam-macam ya, termasuk ajen brot ini apa namanya cagak perkusok gitu, tetap aja. Terus yang lebih ajaib lagi, ketika buang hajat di warna putih kotorannya hitam, ketika di warna hitam kotorannya putih. Antum cek. Dan keajaiban juga lalat itu, kalau kita pernah penyakit botak, disebutkan juga di dalam Fathul Bari, sebagai obat botak, bukan botak profesor ya, itu kasih lalat sekarung gak bakal sembuh, ya kan gitu. Nah ini maksudnya ada orang botak yang sakit itu kan kadang belang, itu tiap pagi disarankan diambil kepalanya tuh lalat, terus kemudian ada semacam kayak darahnya, darah putih, liur kayak liur, diolesin terus sembuh. Dan lalat sangat cepat untuk menghilangkan pengaruh racun gigitan kumbang sama apa namanya tawon. Kalau antum digigit kumbang sama tawon, ambil lalat, usek-usekin di atasnya, insya Allah. Tuh, ini keajaiban. Yang kedua, semut. Semut ini perumpamaan pasukan jundullah yang gigih, enggak pantang menyerah. Antum lihat semut, makanya termasuk yang mengilhami Imam Al-Kisai yang sudah 4 kali belajar nahwu gagal, akhirnya ngambek, mutung dan putus asa, udah. Kemudian dalam keadaan dia merenung melihat, masya Allah, semut naikin makanannya ke lubang tembok. Berkali-kali jatuh, akhirnya masuk juga. Loh, kok saya kalah sama semut? Pak, antum pernah enggak tinggal di tingkat 15-20, semut ada enggak? Coba bayangkan naiknya gimana caranya itu, enggak pakai lip loh pak. Antum aja ngos-ngosan nyampe itu. Allahu Akbar. Di gedung yang tinggi juga ada. Apartemen-apartemen ada. Kata yang punya, ini dari mana nih semut? Dan selalu apa yang dibawa itu lebih besar daripada badannya. Kadang kita kira ada bangkai, apa namanya, belalang bisa gerak. Ternyata semut ngeret itu. Dan tidak ada binatang yang paling setia kawannya tinggi kecuali semut. Dikatakan, dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Syifaul Alil. Pernah semut menemukan makanan, kemudian dia balik, ternyata ngajak temannya untuk ambil makanan itu. Setelah itu, sebelum nyampe ke tempat, makanannya diambil Ibnu Qayyim. Akhirnya nyampe di situ, lihat gerakannya, semut ini pada kecewa, seakan-akan nyalahkan yang memberitahu tadi. Akhirnya balik semut ini semua. Ternyata yang menemukan itu balik lagi ngecek. Ternyata dia cross check. Tadi itu ada, gue pikir, katanya dia. Bahasanya gitu. Dibalikin sama Ibnu Qayyim. Nah, ini ada. Gue enggak bohong nih. Panggil lagi. Ternyata datang lagi temannya bersama dia. Diambil lagi sama Ibnu Qayyim. Nah, enggak ada. Kamu bohong ini 2 kali udah. Sudah. Setelah itu balik lagi dia cek sendirian, dibalikin lagi ada. Terakhir yang ketiganya, makanan diambil, semut itu dikeroyok sama semut lain sampai mati. Disebutkan di dalam kitab Syifaul Alil karya Imam Ibnu Khayyim. Nah, yang ketiga adalah tawon. Tawon adalah ungkapan seorang mukmin hidup serba bersih. makanannya bersih, ngalokasinya bersih dan serba sehat. Keajaiban tawon, hadirin sekalian. Pertama, lebah itu bermacam-macam, tapi yang perempuan enggak banyak. Dan ketika perempuan itu lebih dari satu, maka sisanya, terutama yang ini calon ratu, maka sisanya disembunyikan di suatu sarang, kemudian dikasih makanan yang paling lezat, yaitu jelly. Sehingga kenapa jelly itu mahal? Karena itu khusus madu yang disiapkan untuk ratu yang belum berfungsi. Karena yang dilepas itu satu, yang bisa kesono sini di sarang itu. Kemudian ada lebah petani yang tukang nyari madu. Kenapa, hadirin sekalian? Antum lihat tawon itu selalu membuat sarangnya di daerah sekitar air. Biasanya kalau antum lihat, kalau punya padasan di depan rumah, suka, antum tahu enggak padasan? Tempat wudhu orang-orang kampung itu, suka cucuknya itu ada apa? Tawon-tawon. Ternyata itu sebelum masuk ke sarang harus cuci dulu tangan, kaki. Karena kalau sampai kotor bau, ratunya marah, bubar semuanya. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga, ratu itu kalau marah cari pohon yang paling tertinggi. Nah, nanti tawon-tawon itu untuk menyenangkan sang ratu supaya balik lagi, mengitar membentukin bundar di dalam suatu pohon di kanan ini, di bawah mereka ini si ratunya itu, sambil bawa di kaki-kakinya itu bunga-bunga wangi supaya senang ratunya sehingga balik. Itu sampai nanti balik, maka cari tempat suasana baru yang lebih bersih, dan biasanya yang mengotori itu dibunuh bareng-bareng. Itu kemudian ada nusalian untuk mengamankan madunya supaya tidak dimakan serangga, maka tawon memiliki satu alat untuk menyelamatkan makanannya. Apa itu? Propolis. Propolis itu diletakkan di pinggir-pinggirnya, apa namanya, templek apa, sarang, supaya tidak dimasukin entah itu tawon macam ini apa, semut macam-macam, bahkan tidak ada ada cecak deket pasti jatuh. Jangankan sampai makan, itu propolis. Deket aja jatuh, semut semuanya. Sehingga antum lihat, dimanapun tawon itu bikin sarang, gak ada satupun semut masuk-masuk. Waduh, habis ini dimakan semut, masya Allah. Antum pernah? Gak ada. Kecuali sarang yang sudah ditinggal oleh penghuninya. Nah, itu baru semut berani. Karena udah kering propolisnya. Selagi masih fungsi, gak ada serangga pun. Allah kasih senjata. Ini hadirin sekalian, harusnya kita coba bayangkan sisa-sisa dari makanannya yang sudah dipantatin, diinjek-injek, paling nikmat buat kita madu. Madu itu kan sudah dipantatin, diinjek-injek. Makanya masya Allah ya, tentang masalah rezeki jangan gundah antum. Bagi tawon itu madu udah dibuang-buang, tapi rezeki paling nikmat buat kita. Siapa kira kotoran kita buang di toilet menjadi rezeki ribuan bahkan jutaan bakteri yang nunggu ketika kita ee. Dan masya Allah yang tidak kalah pentingnya, lele itu gendut-gendut yang akhirnya balik juga ke kita berkat apa, rizki yang antum kasihkan, yang secara tidak sadar antum telah sedekah. Nah, ini sedekah paling ikhlas. Itu kalau enggak ikhlas keterlaluan tuh ya. Nah, selanjutnya di nusalian, hewan laba-laba, masya Allah. Laba-laba Allah umpamakan orang yang berakidah di atas akidah yang labil. Fa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling reot, yang paling tidak kuat adalah laba-laba. Tapi subhanallah, ajaibnya Pak. Coba bayangkan laba-laba menganyam rumahnya, itu kan pakai pantat. Pakai pantat, jalan aja. Itu jaraknya bisa rapi. Padahal enggak ada spion dia. Itu. Enggak ada, jalan aja itu. Bahkan subhanallah, dia itu bisa tek-tek-tek-tek menata di tempat-tempatnya itu. Padahal subhanallah Pak, kalau kita ngeletakin satu alur aja sehari itu enggak kena-kena. Itu bisa blok-blok-blok. Dan itu setiap anyaman dia itu ternyata pantatnya itu nekan tek-tek-tek. Itu berapa kali? Sama bentuk indah sekali. Dan ada di sekalian, semakin ke tengah itu semakin dibikin rapat. Kenapa? karena Allah memberikan rezeki si laba-laba itu dengan cara jaring mangsa. Dia tengahnya itu dibikin rapat supaya kalau ada mangsa keselimpret, kalau di pinggir cenderung berobos, makanya di tengah dipasangnya. Dan dia sebelum ada mangsa biasanya di pinggir, pinggir aja. Nah nanti kalau sudah ada yang nyangkut di belalang, dikit-dikit, telan, pinggir lagi. Itu, ini contoh manusia culas, cari rezekinya nggak beres, ya itu, masangin orang ya, celakakan makhluk lain itu ya. Itu sampai nanti kalau sudah komunitas serangganya itu enggak banyak, dia pindah lagi, bikin pindah lagi terus, dan selalu dia itu bikin di tempat-tempat yang banyak serangganya dan banyak pohonnya. Oleh karena itu jarang sekali ada serangga yang bikin rumah itu di bebatuan, apalagi di gua. Makanya hadis di tentang masalah gua sur yang ada sarang laba-laba itu bohong belaka. Pertama, ngapain sarang laba-laba nyari mangsa ke sana? Enggak bakal ada belalang. Enggak bakal ada mangsa. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa burung merpati dan sarang laba-laba adalah hadisnya palsu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wa hadha at-tauhid wa ma'na qawli la ilaha illallah. Nah, yang ke berapa? 5 ya. Apa 5? Itu lala, ini apa namanya, nyamuk. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, perumpamaan orang kafir dalam menikmati dunia yang enggak kenal batas, gigit, yang dimakan kotor. Caranya culas. Tak, ini apa namanya? Apa tadi? Nyamuk makan darah kita pakai izin enggak, Pak? Enggak, rata-rata culas. Kalau enggak kita itu enggak ngeh atau tidur. Nah, baru dia itu. Itu dasar si kafir. Cara cari rezekinya culas, yang dimakan kotor. Dan kalau makan enggak kenal puas, makan enggak ngontrol, tiba-tiba gendut enggak bisa terbang. Akhirnya apa? Gitu aja udah. Si kafir begitulah. Dia makan menikmati dunia tanpa kontrol, pada akhirnya kalau Allah sudah ambil tinggal colek begini, mati. Mau terbang itu malah gelundung kok, kan gitu. Saking kenyangnya, sampai merah begitu kan. Coba kalau dimakan dikit-dikit, makannya pakai izin kan gitu, enak gitu kan. Enggak dimusuhi manusia juga. Tapi keajaiban lalat ini nyamuk, Pak. Masya Allah. Dia bisa mengenali manusia jarak 50 kilo. Jadi jarak 50 kilo itu tahu, wah ada manusia ini. Aneh gitu, Masya Allah. Ya, antum coba bau manusia berapa jaraknya? Paling 5 meter. Itu pun nunggu gak mandi 5 hari. Kan gitu. Ini nyamuk 50 kilometer. Semut juga begitu. Coba bayangkan, Pak. Gula itu kan kita gak pernah bisa ngendus kan. Mau jarak 10 cm aja baunya juga biasa-biasa aja. Itu hadirin sekalian, semut bisa beberapa kilo. Makanya dia tahu, wah di atas sini ada makanan saya. Datang di sini, itu semut. Semuanya Allah Subhanahu wa taala karunia insting sebagai pertahanan estesensi kehidupan. Sama dengan itu Allah kasihkan manusia akal. Makanya akal buat manusia seperti insting buat hewan-hewan untuk pertahanan kehidupan. Makanya otak ini harus berfungsi seperti fungsinya insting buat hewan. Itu kadang-kadang aneh, malah dihancurin otak ini dengan cara-cara yang tidak benar. Termasuk orang yang membunuh, otak adalah percaya dengan hal-hal yang klenik, mitos dan keyakinan-keyakinan aneh, atau orang yang kecanduan dukun. Makanya rata-rata orang yang kecanduan dukun itu otaknya gak berjalan. Bahkan kalau mau dukun lancar, otaknya harus ditinggal di rumah. Pak, netip utek. Loh, mau kemana lo? Mau ke dukun, Pak, biar lancar. Nah itu, harus ditinggal dulu otaknya. Kalau di bawah, batal semua. Protes ini, protes itu, dukunnya marah. Itu, ini. Oke. Kita lanjut. Fa innal ilah indam huwa alladhi yuqsad li ajli hadhil umur sawa'an kana malaika malakan au nabiyan au waliyan au syajaratan au qabran au jinniyan lam yuridu annal ilahu wal khaliqur raziq al mudabbir. Hadirin sekalian, mereka orang-orang dulu musyrikun, ketika dia memahami ilah itu, bukanlah sekarang itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur. Bahkan yang dimaksudkan ilah itu dalam persepsi orang-orang musyrikun itu, dialah yang dimintai permohonan hajat, kebutuhan, tempat seluruh manusia untuk beradu. As-Samad. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahda kama qaddamtu lak. Kalau masalah orang musyrik paham bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur, itu sudah enggak ada khilaf itu. Wa innama ya'nuna bil ilah ma yu'nil ma ya'nil musyrikun fi zamanina bi lafdhis sayyid. Maksudnya, yang dimaksud ilah di dalam pandangan orang-orang musyrikun adalah mereka yang dia katakan sayyid, tokoh-tokoh yang dikultuskan sekarang. Fa'atahumun Nabi SAW yad'uhum ila kalimati tauhid. Kemudian Nabi datang kepada mereka, mengajak kepada tauhid. Wahia la ilaha illallah. Maknanya apa? Tinggalkan minta tolong kepada berhala, istighosah kepada malaikat, macam-macam itu yang dimaksud. Sembahlah Allah saja, doalah Allah saja, istighosah Allah saja, minta perlindungan kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang dipahami orang musyrikun. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu labdiha. Dan juga, masya Allah, orang-orang musyrikun dulu itu juga faham, Pak, yang dimaksud la ilaha illallah bukan hanya melafadzkan. Lah kalau begitu Abu Jahal itu sudah sering mengatakan Allah, wallahi. Orang-orang musyrikun itu kalau sumpah, wallahi, billahi, tallahi. Mereka juga paham dan melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dalam soal masalah ibadah, bagi-bagi. Ya Muhammad, makanya dia berani, Pak, tawar-tawar menawarkan. Ya Muhammad, gini aja deh, biar kita enggak selalu tengkar, lakum dinuk ini, sehari menyembah Tuhan saya, sehari menyembah Tuhan kami. Ini menunjukkan orang-orang musyrikun itu enggak ada masalah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sholat juga enggak ada masalah. Cuman Muhammad, acara harian kita minta syafaat ke Tuhan-Tuhan yang di sekitar Ka'bah, terutama Hubal dan Manalata, ini jangan dihalang-halangi, ya. Itu aja, udah clear kan? Sekali menyembah Tuhan kita, sekali kamu menyembah, kami menyembah Tuhan kamu, tapi tetap kita enggak saling mengganggu. Ya lakum dinukum waliyadin. Kamu menyembah Tuhan kamu, kami menyembah Tuhan kami. Enggak bisa. Itu paham loh, Pak. Anehnya orang-orang sekarang ini yang mengaku Muslim memaknai la ilaha illallah cukup melafadzkan. Bahkan di antara mereka itu yang penting fasih melafadzkan ketika akad nikah anaknya selesai. Habis itu mau ke kuburan, mau ke keramatan, mau ngultusin keris, mau apa terserah, udah beres. Karena saya sudah mengucapkan la ilaha illallah fasih pada saat akad nikah anak saya. Subhanallah. Ini jelas wal kufaru, kata Syekh al juhal, masya Allah, orang kafir yang paling jahil aja ya'lamuna, mereka ngerti anna muradan nabi bihadil kalimah, maksudnya Nabi SAW dengan kalimat itu huwa ifrullah ifradullah ta'ala bita'alluq bihi, alias mengesahkan Allah dalam ketergantungan. Faham loh, Pak. Orang-orang kafir Quraisy yang bodoh saja itu ngerti maksud la ilaha illallah itu ngajak mereka hanya tergantung sama Allah, tawakal sama Allah, kembali sama Allah, minta sama Allah, ngerti mereka. Wal kufru bima yu'bad min dunillah, kufur terhadap apa-apa yang disembah selain Allah. Wal bara'ah minhu, dan berlepas diri sama mereka. Wa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, ketika saat Rasulullah mengajak la ilaha illallah, sembahlah Allah saja, qalu aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Aneh banget. Tuhan 350 mau disatukan gimana caranya? Otaknya sudah keblinger dengan tuan-tuan banyak itu. Sudah tertutup fitrahnya sehingga akal yang sangat sederhana aja sebetulnya kalau mau dibuka bisa memaknai bahwa Tuhan enggak mungkin 350. 400 3 aja cukup ribet. Apalagi ratusan. Makanya hadirin sekalian, simpel banget. Kalau Tuhan ini lebih dari satu, sama-sama menciptakan dua, matahari, dua-duanya menciptakan karena kuatnya, berarti ada dua matahari. Karena satu berarti ada yang ngalah, Tuhan yang ngalah. Ngalah bukan Tuhan. Maksud Tuhan ngalah, berarti yang kuat tetap satu. Sehingga dikatakan dalam syair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala anna wahid. Di dalam segala sesuatu itu menjadi tanda kekuasaan bahwa Allah itu satu. Makanya ketika Allah menegur otaknya orang-orang musyrikun yang akhirnya masuk Islam, ya, dengan suatu teguran ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sang pencipta atau menciptakan dirinya sendiri? Kalau dua-duanya enggak, berarti Allah. Ya. Daraballahu mathalan rajulan kana syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Allah mengumpamakan dua hamba yang menyembah banyak Tuhan yang menyembah satu Tuhan. Seperti hamba budak yang punya majikan banyak, jelek akhlaknya. Katanya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Dengan budak yang memiliki satu majikan yang baik akhlaknya. Apa sama? Allahu Akbar. Ini logika-logika seperti ini. Kenapa ketutup? Sehingga Anda mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Ya ente yang aneh. Inna hadza la syai'un ujab. Ente punya Tuhan ratusan. Gimana kalau minta? Minta Tuhan ini ribet, yang ono ngiri, yang sono dia depin lagi tidur, yang melek malas sini, repot. Kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan tempatnya jelas, Allahu fis sama, dalilnya ketika kita minta berdoa ke atas langit. Kalau Tuhan di mana-mana, harusnya kita berdoa begini. Allah, Rabbana atina. Ya bisa aja di bawah, di atas. Tidak ada satu pun orang berdoa kayak nari begitu. Makanya Imam Al-Hamadani ketika taklim di majelisnya Imam Al-Juwayni, yang dia terkena terpengaruh dengan filsafat sehingga mengingkari Allah itu bersemayam di atas aras dengan mengatakan satu kalimat yang sangat implisit, indah tapi menghentak. Inna allaha kana walam yakunil arsh wawwa ala makana alaih. Masya Allah. Allah itu ada sebelum adanya aras. Dan Allah itu berada di tempat sebelum adanya aras. Berarti enggak ada di aras intinya. Karena inna allaha kana walam yakunil ars. Faham? Allah itu ada sebelum adanya aras. Wa huwa ala ma kana alaih. Dia berada di suatu tempat yang Allah, yang aras belum diciptakan. Akhirnya Imam Al-Hamadani mengatakan, wahai Imam Al-Juwayni, tinggalkan berbicara itu. Coba kita renungkan, kenapa setiap orang yang berdoa selalu mengangkat tangan ke atas langit? Allahu Akbar. Akhirnya Imam Al-Juwayni sambil mukul-mukul kepalanya, hayyaronil hamadani, hamdani membuat saya bingung, hamdani membuat saya bingung. Akhirnya dia rujuk kepada manhaj atau madhab salafun salih. Inilah harusnya yang mengatakan inna hadza la syai'un ujabidu kita kepada kalian. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang enggak bisa menciptakan? Ajib. Kenapa sekarang kalian menyembah Tuhan yang gerak aja enggak bisa? Aneh. Ini memang pikiran musyrikun itu dibalik-balik, Pak. Sampai sekarang pun. Fa idza 'arafta anna juhalal kufar. Kalau kamu tahu orang-orang bodoh di antara kafir itu, ya'rifuna dzalika, mengenal itu, fal ajab mimman yadda'il Islam. Anehnya orang yang mengaku Islam, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah, enggak ngerti tafsir la ilaha illallah. Ma arafa ul juhalul kufar, yang ngerti itu orang-orang kafir juhal. Ya, orang-orang kafir zaman Rasulullah yang bodoh itu ngerti. bal yadunnu anna dzalika huwa talaffuz bi huruf ya, bahkan mereka hanya menyangka la ilaha illallah itu yang penting melafadzkan, ya sudah selesai sudah setelah itu, min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, enggak perlu meyakini makna-maknanya. Makanya Pak, antum lihat sampai adzan pun, lafaz adzan itu antum lihat masih banyak yang salah terjemahan di TV-TV kan. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Mereka tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, yang tadi sudah saya kritik. Kritikan selanjutnya gini Pak, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan ini yang ada Allah sebetulnya, cuma namanya beda-beda. Mau ini lebih bahaya. Yesus itu Tuhan sebetulnya, Allah, cuma jelmaannya beda. Zoroaster juga Allah sebetulnya. Jadi semuanya ini pada hakikatnya Allah. Kalau begini benarlah manunggaling kawula Gusti, yaitu Allah itu bisa aja menjelma pada Isa, menjelma pada Zoroaster, Siddhartha, kemudian menjadilah dia itu Tuhan. Itu manunggal, wihdah. Dan pada akhirnya diri sekalian, kesimpulan itu hanya halusinasi. Ya, bahkan kita harus mau enggak mau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini merupakan suatu hal yang final. Wal hadik minhum, anehnya yang cerdas di antara mereka, maksudnya musyrikun zaman sekarang, anna ma'naha, maknanya la ilaha illallah, la yakhluq wa la yarzuq. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur, al-amr illallah itu. Makanya mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Itu. Tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah. Ya. Ini mereka. Fala khaira fi rajulin. Tidak ada kebaikan kalau memang begitu, juhalul kuffaru a'lam minhu. Orang-orang kafir yang dulu awam di zaman Rasul itu lebih ngerti daripada dia bima'na la ilaha illallah, dengan makna la ilaha illallah. Idza 'arafta ma dzakarta laka ma'rifata qalbin, kalau kamu kenal hal itu dengan ma'rifat keyakinan, araf qalb, wa 'arafta syirka billahi alladhi qala Allah fi, dan kalian mengerti syirik yang Allah komentari dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa 'arafta dinallahi alladhi arsala bir rusul, dan kamu telah tahu juga agama yang Allah utus para rasul, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir, alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa, yang Allah tidak mau terima agama selain itu. Wa 'arafta ma asbah ghalibun nasi bi min al-jahli biha, dan kamu juga kenal bagaimana kondisi manusia sekarang ini terhadap kebodohan dia tentang tauhid. Afadaka faidatain, kamu mendapatkan dua faedah. Betul Pak. Setelah kita tahu orang musyrik zaman dulu masih mendingan, bagaimana pemahaman orang-orang sekarang terhadap la ilaha illallah yang penting melafadzkan, dan kita kenal tauhid dengan pengenalan keyakinan hati, dan kita kenal syirik, bahaya syirik, Allah tidak akan mengampuni, dan tahu agama para rasul, para nabi itu apa, yaitu agama yang mengajak ibadah kepada Allah, dan kita tahu juga kanan kiri kita banyak orang yang jahil terhadap akidah ini, kita mendapatkan dua faedah. Satu, al-ula al-farhu bi fadlillahi wa rahmah. Kita hanya bisa, ya Allah, alhamdulillah, kau telah karuniakan kepada kami rahmat, dapat hidayah. Qul bifadlillah wa rahmati fabidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Makanya Pak, penghuni surga ketika masuk surga, yang pertama kali disyukurin itu bukan istana surga, bukan nikmat yang ada di dalamnya, enggak. Tapi wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu soal bidadari, itu efek istana yang masya Allah dan fasilitas surga yang berserba lengkap, nikmatnya sempurna, yang dikatakan oleh Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki yattaki'un. Tapi itu belum apa-apa, ketika masuk, saat masuk pertama kali yang diucapkan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa afadaka aidan alkhauful adzim. Faedah yang kedua, kamu jadi takut banget, masyaallah. Fa innaka idza arafta, kalau kamu sudah tahu, annal insana yakfur bi kalimatin, orang itu bisa kufur dengan satu kalimat, masyaallah Pak. Walaupun salat, walaupun zakat, walaupun puasa, ternyata dia melakukan satu kalimat kekufuran, kufur enggak? Contohnya dia telah melakukan segala sesuatu perintah Allah, tapi dia mengingkari jilbab enggak wajib. Itu aja bisa kufur. Dia setelah melakukan semua kewajiban Islam, dia mengatakan, saya percaya bahwa setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi. Kufur kok, satu dong. Saya percaya Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi, dan akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kufur. Walaupun sholat, puasa, zakat, haji, bahkan seluruh syariat ditegakkan di dalam dirinya, apalagi seambrek yukhrijuha atau yukhrijuha ya min lisani wa qad yaquluha wa huwa jahil fala yu'dhar bi jahl. Kadang dia ucapkan dengan dasar kebodohan tapi tidak dimaafkan. Nah, di sini saya ingin jelaskan, Pak, tentang masalah al-udru bil jahli. Apakah orang itu bisa dikafirkan karena kebodohan? Di dalam hal ini simpel, saya enggak akan membahas bertele-tele. Al-jahlu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitab Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah minal Ahwa'i wal Bid'ah, dibagi menjadi dua. Ada al-jahil al-muridu lil hidayah. Ada orang jahil yang menghendaki hidayah tapi sampai mati cari enggak ketemu. Ini dimaafkan. Seperti jahilnya Bani Israel yang wasiat sama anaknya karena takut sama Allah, sementara petunjuk agama tidak sampai ke dia. Fitrah ada, mengakui adanya Tuhan. Dengan kemaksiatan dosa saya ini pasti deh, kalau saya nanti ketemu Allah pasti diazab. Akhirnya wasiat sama anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapat kalian tetap terhadap bapakmu? Engkau adalah sebaik-baik orang tua, sebaik-baik pengasuh kita. Kalau memang begitu anakku, bapak ini segera akan terima ajal. Kayaknya dengan penyakit saya ini. Tolong jaga wasiat, jangan sampai kamu lewatkan. Nanti kalau saya mati, bakarlah sampai jadi debu, separuhnya buang ke lautan, separuhnya buang ke padang pasir. Dengan itu Allah tidak akan bisa cari saya. Subhanallah. Pak, saya tanya, orang yang ingkar Allah mampu membangkitkan manusia, ini hukumnya apa? Kafir gak? Kafir. Siapa yang berkeyakinan Allah tidak akan mampu dengan tidak mampu membangkitkan hambanya ketika dalam kondisi seperti itu tadi, kafir. Makan buaya dibangkitkan, biarpun di ngaben, di kremasi sampai jadi debu, diawur-awur, ya, satu kobokannya dilempar di Aceh, satu kobokannya dilempar di Timur-Timur, satu kobokannya lagi di Jerman, tetap Allah bisa membangkitkan. Ini orang gak percaya, ingkar, kufur, karena al-jahlu, bodoh. Tapi dia ingin mendapatkan hidayah, gak ada yang menunjukkan. Yang kedua ada al-jahil al-mu'rid anil hidayah, orang bodoh yang menolak hidayah. Contoh orang Jabotabek, bodoh itu enggak bisa diterima. Lo ta'lim ada, radio ada, penyiar ada, kitab ada, Quran bisa dibaca, kok Anda bodoh? Ini namanya bodoh yang berpaling. Karena kalau dia mau belajar, datangi majlis, mencoba buka pikiran, telinga, insya Allah. Makanya Allah menyalahkan orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir. Kenapa, Pak? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Itu, jadi gak diterima. Jadi kalau ada orang, ya Allah, saya dulu gak ngerti kalau dakwah ini benar, dah radio rojak dibuka terus, ya, yeah. Taklim di mana-mana, tablik diumumkan di WA, di WhatsApp. Kamu aja bisa kirim WA ke pacar kamu, bisa selingkuh lewat WA. Lo kok dengar taklim enggak bisa? Dari mana hujahnya? Lewat sudah. Makanya di antara pembatal Islam yang ke-10 apa, Pak? Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ke-10 apa? Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, dan akhirnya tidak mau mengamalkannya. Itu batal. Ini untuk menggabungkan apakah uzur bil jahli itu makbul atau tidak. Secara singkat itu, untuk mempelajari lebih ini antum baca kitab-kitabnya para ulama tentang masalah al-udhur bil jahl. Wa qad yaquluha, kadang dia mengatakan, wa wayadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Dia menyangka bahwa hal itu mendekatkan diri kepada Allah. Kama yadhunnul musyrikun. Betul, Pak. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada udhur bagi orang yang menyangka kebenaran kebatilan karena telah sampai hujah kebenaran. Dan tidak ada udzur bagi orang yang menyangka kebenaran menjadi kebatilan karena hujah sudah sampai ke dia. Betul. Jadi sekarang kalau Anda orang menyangka kebatilan itu kebenaran dengan berbagai macam apapun, enggak bisa diterima. Begitu juga sebaliknya. Karena Quran telah terbacakan, majlis dibuka, radio masya Allah, TV masya Allah, kajian, orang minimal telah mengenali siaran Islam, dakwah Islam, tinggal memperdalam belajar. Makanya, Pak, dosa paling besar di agama itu tidak mau belajar. Karena di situ malas, hubud dunia, sibuk berbagai macam kepentingan dunianya. Akhirnya apa? Mu'rid. Makanya pembatal keislaman itu katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berpaling tidak mau mempelajari agama karena malas nurutin syahwat, ngikutin hubud dunia, yang akhirnya apa? Mengalahkan agama dan din. Dan itu rata-rata semua orang. Kalau diterima hujahnya, enggak ada orang yang masuk neraka, Pak. Enggak ada yang masuk neraka. Lanjut, in alhamakallahu ta'ala maqassa an qaumi Musa ma'a salahim wa ilmim annam atau qailin. Ini juga mengilhami kita, Pak. Pak, umatnya Nabi Musa itu kurang apa, Pak? Kurang solehnya apa? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Pak, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, mbok kita ini dibikinkan Tuhan seperti mereka-mereka itu punya Tuhan. Loh, lihat. Sama. Yang pada saat anyar-anyarnya Islam didakwahkan Rasul, ada kelompok muslimun yang baru minta dibikinin pohon Datul Anwat yang dibuat untuk gantungin macam-macam, termasuk bibit kurma kalau mau unggul barokah digantungin situ dulu, pedang buat perang mau menang gantungin di situ dulu, apa aja, sehingga pohon itu kayak pohon Natal itu, ting cerandol itu. Itu akhirnya disebut Datul Anwat. Rasul marah. Sungguh kalian telah mengucapkan apa yang diucapkan kaumnya Nabi Musa, dan kaumnya Nabi Musa ini sudah muslim juga. Fahina idzin ya'dhumu khaufuka wa hirsuka 'ala ma yukhallisuka min hadha wa amtalib. Dari fakta itu, umatnya Nabi Musa aja yang sudah soleh minta seperti itu, kepleset loh, Pak. Begitu juga orang-orang yang baru masuk Islam ini memberikan poin kepada kita, semakin takut kejebur ke dalam kesyirikan. Dosa yang kita tidak sadari, ternyata kalimat itu mengeluarkan kita dari Islam. Wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dari hikmahnya, lam yaba'as nabiyan bihadat tauhid. Allah tidak mengutus nabi dengan tauhid ini, illa ja'ala lahu a'da'a. Ini masya Allah. Selanjutnya ketahuilah, di belakang dakwah Rasul mengajak kepada tauhid dan seluruh nabi, ada hikmah. Apa itu hikmah? Selalu tidaklah ada dakwah tauhid melainkan Allah jadikan musuh di belakangnya. Itu makanya antum kalau mau dakwah enggak ingin punya masalah, ya mendingan antum jangan dakwah. Wah, saya kalau dakwah ini enggak ingin dimusuhin orang, Pak. Di mana? Masya Allah. Sampai subhanallah, ada dai, ada ustaz yang sudah mempermak judul-judul supaya bisa diterima orang awam, ternyata juga enggak boleh ngisi di kajian. Sama. Oleh karena itu, intinya jangan sampai menghayal orang yang berdakwah kepada tauhid ini enggak punya musuh. Itu saja. Wa kadzalika, karena Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika itu makna dalam bahasa Arab apa, Pak? Terus menerus, selalu. Masya Allah. Terus menerus dan selalu, senantiasa kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, awalil insi syayatin, apakah setan manusia itu ada ya Rasulullah? Naam, setan manusia lebih berbahaya. Loh, kalau setan jin itu dibacain ayat kursi aja ngacir dengan adzan itu lari terkentut-kentut, coba setan manusia inti adzanin malah ambil gitar. Itu Masya Allah, fakta itu. Nah, makanya ketika Allah menyarankan kita untuk menghadapi setan, dua, setan manusia tiga kali langkah, setan jin sekali langkah. Khudil af wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Setan manusia, fa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'idh billah. Surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Jika kamu digoda oleh setan jin, berta'awudlah kepada Allah. No, satu dok. Kalau setan manusia, khudil af, maafkan dia. Wal wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Kalau enggak bisa dua, berpalinglah. Wa'arid anil jahilin. Karena bahaya. Tuh. Selanjutnya. Wa qad yakunu li'a'da'i tauhid. Masya Allah, ini Pak, ini. Bisa saja, boleh jadi musuh-musuh tauhid itu memiliki ulumun kasirah. Masyaallah. Profesor, doktor. Udah banyak sekarang yang gelar-gelar profesor, doktor, profesor, doktor. Ya. Yeah? Tapi akhirnya doktor ngodok-ngodok barang kotor. Yang dikejar, yang disebarkan bukan kebaikan tapi kebatilan. Ya, contoh kecil aja, bagaimana pernyataan dengan mudah keluar, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Nah itu kan sama. Kalau saya mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin kurang pinter, nah itulah beradab itu. Minimal kalau ngomong mau benar dikit tapi salah, kan gitu. Itu kan Masya Allah musuh. Ya, profesor doktor banyak. Wa kutub, Masya Allah punya karya-karya. Tapi dalamnya lipatan-lipatan subhat dia tebarkan. Bagaimana mereka itu orientalis, penelitian-penelitian puluhan tahun yang di situ setiap kalimat ada racunnya. Dan subhanallah, saya baca, tidaklah membaca kitab orientalis, ada yang selempitin untuk mencelakakan agama itu, ada aja. Cuma mereka yang sudah kagum bacanya enggak ngeh, lewat. Masya Allah. Wahujat, memiliki argumen. Bahkan katanya Imam Az-Zahabi, as-subhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Waspadalah terhadap subhat, karena subhat itu sangat menyambar, hati itu lemah. Karena datang dengan bahasa yang sangat gentle, ilmiah, lakhis, dan kadang-kadang membuat sebagian orang yang lemah hati tertaut. Berapa banyak orang yang mengikuti seminar-seminar mereka akhirnya bertekuk lutut. Makanya setan kadang untuk menyesatkan suatu kesesatan dititipkan kalimat hikmah lewat mulut orang bijak, loh kan, Masya Allah. Lihat aja motivator-motivator yang terpengaruh dengan filsafat itu kan ngomongnya enak semua, logis semua, hadir dengan bahasa Masya Allah, sampai kita gak berasa dibawa ke suatu arah akhirnya menolak qala Allah qala Rasul. Contoh kecil, bagaimana mereka membuat suatu analisa yang logis, diterima oleh akal manusia, ya, tentang masalah kaitannya dengan sunnah siwak. Siwak itu kan zaman Rasul, belum banyak bakteri, belum banyak makanan-makanan yang berkimia. Jadi wajar kalau itu bagus. Tapi untuk sekarang gak bisa, karena makanan sekarang sudah banyak pengawet, bakteri juga macam-macam, virus-virus juga sudah berkembang. Kalau dulu mungkin bayi, sekarang udah profesor virusnya, ibaratnya gitu. Ya gak cukup lah kalau sekarang pakai siwak. Nah lo kan, iya juga ya, gitu. Dengan bahasa yang sangat logis. Belum lagi yang lain, masya Allah. Ya, contoh aja bagaimana dulu perubahan warisan di Indonesia, sehingga muncul kompilasi hukum waris. Tidak harus laki perempuan itu dibeda-bedakan sama. Loh, kan di Arab yang kerja laki, lah di Jawa itu yang kerja perempuan. Apalagi di Solo itu lakinya cuma ngetekin burung. Itu akhirnya, wah, logis juga ya. Itu semua dihadirkan, gak mungkin pak ada profesor doktor pakai bahasa abal-abalan, itu gak ada. Makanya pernah ada salah seorang jamaah di Amerika ketika itu belajar di mereka-mereka yang S2, S3 di Amerika, ada ustad-ustad besar, ditanya, pak ustad, kenapa pak ustad belajar Islam kesini? Loh, kenapa emang? Loh, bukannya sumber Islam itu di Mekah? Nah, kalau di Mekah aja bapak omongin sesat, apalagi di luar Mekah. Apa gak lebih sesat, pak? Duh, tapi kita ini kan gak anak kecil lagi, dek. Kita ini sudah siap semua. Kita belajar di sini bukan berenang telanjang, terjun bebas. Pak Ustadz, maaf, dosen mana yang lebih goblok daripada mahasiswanya? Meneng itu, celep gak ngomong. Gak ada, pak. Ceritanya mahasiswa lebih pinter daripada dosennya, dosen lebih gak ngerti daripada muridnya. Gak ada. Apalagi mereka menyiapkan itu memang sudah ada target planning, tujuan yang jangka jauh, yaitu apa? Kelanjutan imperialisme. Setadi Islam di Amerika, jelaslah sudah dipasang virus-virus untuk mencekoki, untuk mengantarkan mereka kepada cukong-cukong dan combe-combe, serta menjadi corong-corong di negara. Kita tidak usah jajah lagi, tidak usah datang lagi. Bukan kita yang keluar-keluar mengatakan jilbab itu enggak wajib, riba itu halal, bla bla bla bla bla, termasuk semua agama benar. Kalau itu yang ngomong John Kennedy, kalau itu yang ngomong adalah Markus Matius macam-macam, pastilah digolok sama orang Madura. Tapi kalau yang ngomong Abdurrahman, Abdullah, Abdul Khaliq, pulan-pulan, ya itu kan wacana, mas. Itu kan perbedaan. Ini kan demokrasi. Kita harus bisa menerima perbedaan. Perbedaan itu indah loh, mas. Ikhtilafu umatikan rahmah. Blah, semua. Akhirnya apa? Silahkan. Gak apa-apa. Yang penting kamu anaknya kiai, sudah dijamin surga. Itu selesai. Apa yang boleh kita buat? Subhanallah. Nah, ini lebih ilmiah. Makanya Allah katakan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Ketika datang utusan membawa bayyinat, orang-orang musyrikun itu bangga dengan ilmu yang dia miliki. Loh, pak, enggak zaman ono, enggak sekarang. Idza arafta dzalika, kalau kamu kenal itu, arafta wa anna at-tariq ila Allah la budda lahu min a'da qa'idina 'alaihi, dan kamu juga tahu jalan menuju Allah pasti ada musuh-musuh yang nongkrongin, enggak mungkin bebas. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin, kadang-kadang mereka itu ahli fasaha, maksudnya omongannya enak, orator, ilmunya banyak, argumennya sangat kuat. Fal wajibu alaika an tata'allam, masyaallah Pak. Wajib bagi kamu belajar min dinillah mayasiru laka silahan tuqatilu biha ula'i syayatin. Kamu harus punya senjata ilmu itu untuk memerangi mereka, setan-setan yang mengatasnamakan agama bermuka manusia, yang dikatakan oleh Rasulullah, kulubus syayatin fi jusmanil insi, hati setan di dalam tubuh manusia. Alladzina qala imamahum wa muqaddimahum li rabbih, yang imam utamanya yaitu iblis mengatakan kepada Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ya Allah, kamu telah menyesatkan saya, aku balik akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Udah sumpah kok Pak. Dan iblis enggak main-main sumpahnya, bukan gertak sambel. Satu buktinya pakai kalimat sumpah. Dua, minta umur panjang. Kalau enggak proyeknya besar enggak mungkin. Mana mungkin ada sekarang kontraktor mau garap jalan minta 5 tahun, jalannya cuma 5 kilo? Ada? Ada Pak. Logis diterima sama yang punya owner. Ada kontraktor mau bangun jalan 5 kilo minta 5 tahun. Gak mungkin, yakin ini proyeknya pasti lebih dari 2000 kilometer kalau minta seumur hidup sampai kiamat. Kemudian hadirin sekalian, tidak main-main, summa la'atiyannahum min baini aydihim, saya datangi dari arah depannya, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalim, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini menunjukkan setan, iblis enggak pernah tidur. Makanya ketika Al-Hasanul Basri ditanya, wahai imam, apakah iblis itu pernah tidur? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau pernah tidur, kita sesekali bisa istirahat. Ini riwayat diturunkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Dan demikian hadirin sekalian, kok ada orang nyantai itu loh Pak. Padahal ibarat pertandingan kita itu ngelawan setan, maaf, kayak tim sepak bola Pekalongan lawan Manchester United. Kira-kira latihan sampai setahun terus, menang gak kira-kira? Apalagi nanti pertandingan tidur, itu makan tok itu. Subhanallah Bapak. Sementara Manchester United setiap hari mengadakan latihan-latihan terus. Iblis mengupdate cara-caranya untuk menyesatkan manusia, dan pengalamannya banyak, jam terbangnya juga panjang. Walhasil banyak korban yang berjatuhan, masya Allah. Dari arah depannya maksudnya akhirat, dikuda dengan urusan akhirat, ingkar siksa kubur, ingkar kebangkitan. Karena setiap kita ke depan ini ke akhirat, belakang urusan dunia, dibikin lupa kerja, hubud dunia, ibadahnya teledor, ngajinya teledor. An aimanihim, dikuda dengan kebaikan. Karena jangan dikira kalau sudah baik pasti masukkan antum surga. Lah, gak bisa. Berapa banyak orang yang akhirnya masuk neraka karena kebaikan. Bukankah antum dengar 3 orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke neraka siapa Pak? Masya Allah, mati syahid, alim qori, tukang sedekah. Wa an syama'ilihim, dari arah kirinya ya. Pertama kata Ibnu Qayyim, dijerat dengan 6. Dijerat dengan syirik kufur, enggak bisa. Dengan bid'ah, enggak bisa. Dengan dosa besar, enggak bisa. Dengan dosa kecil, enggak bisa juga. Sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan wajib, enggak bisa juga. Yang keenam, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Ini yang enggak banyak ngeh. Hanya orang yang tercebur ke dalam jaring jerat setan ini. Ya, contoh aja, sibuk tahajud, enggak pernah sholat subuh. Ha, setan. Sibuk sedekah, utangnya enggak dibayar, setan. Ya, sedekah sunnah kok, bayar utang wajib. Nah, itu. Poligami, istri anaknya terlantar, yang pertama jaga enggak beres, setan itu. Setan. Itu sindal gundul. Walakin idza aqbalta 'ala Allah, jika kamu menghadap kepada Allah, wazghaita ila hujajihi, maksudnya iman kita mantepin, hujah kita kuatin, wa bayyinatihi, ilmu kita kuasain, fala takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan sedih. Karena Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Bagi siapa? Yang perang bawa senjata. Dan subhanallah Pak, ya, tidaklah kita adu argumen. Hujah mereka itu akhirnya hilang. Masya Allah. Kalau kita kuasain, betul, berasa sekali. Ketika saya dialog dengan beberapa mereka, ya, itu berasa sekali. Ketika kita itu bawa ilmu, kita kuasai, lemah dengan sendirinya. Coba ketika kita kejar dengan berbagai macam argumen, akhirnya ujung-ujungnya ya memang benar, tahlilan itu budaya. Nah, kena lo kan? Kena. Kena. Kita pepet dengan kitab ini, dalil ini, akhirnya apa? Ya memang benar, tahlilan itu budaya. Nah, kan gitu. Selesai. Wal amil wahid, sudah jam berapa, Pak? Wal ami minal muwahhidin, maksudnya ami di sini bukan orang awam, maksudnya di sini orang ahli tauhid yang tidak belajar macam-macam filsafat walaupun doktor, tapi filsafat enggak ada gunanya, mendingan enggak ngerti, ami, tapi memahami tauhid. Satu saja itu bisa mengalahkan 1000 min ulama'i haula'il musyrikin, bisa mengalahkan 1000 ulama dari kaum musyrikin. Kama qala ta'ala fa inna jundana lahumul ghalibun, tentara-tentara kita pastilah yang menang. Fa jundullahi humul ghalibuna fil hujjati wal lisan, tentara Allah pasti menang dengan hujjah wal lisan. Kama annahul ghalibuna bisayfi wassinan, seperti ketika perang fisik menang dengan pedang dan tombak, dengan pedang dan panah. Dan kita jangan khawatir, sebagaimana ketika antum medan perang fisik bawa pedang senjata lengkap, insyaallah menang. Pasti juga antum ketika perang rohani, perang pemikiran, membawa ilmu, hujah dan bayyinat, insyaallah pasti menang. Wa innamal khauf 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Betul. Takut itu atas muwahhid, hanya yang lewat satu jalan peperangan, enggak pakai senjata, enggak bawa senjata, ya takutlah. Coba gini aja deh, Pak. Anak pergi ke Qatar. Ya Allah, paspor enggak saya bawa. Coba. Ya. Saya enggak bawa buku. Ya. Saya belum siap materinya. Menang antum. Mau dialog, persiapan enggak ada, argumen enggak dikuasai, petentang-petenteng. Menangnya apa? Kita mau sekarang masuk ke wilayah perang, entah itu Suriah dan macam-macam, tidak menguasai cara untuk mengendalikan senjata, mau menang antum? Enggak mungkin. Wa qad mannallahu 'alaina bi kitabi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'. Masyaallah, bagaimana kita tidak menang, Pak? Allah mensifati sumber argumen kita, yaitu kitab dan sunnah, tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Masyaallah. Penjelas segala sesuatu, petunjuk rahmat, kabar gembira bagi orang muslimin. Bagaimana enggak menang? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa', saya telah turunkan dari Al-Qur'an itu obat. Loh, bagaimana enggak menang? Fala ya'ti sahibu batilin bihujjah. Masyaallah, Pak. Masyaallah nih. Tidaklah pemilik kebatilan membawa argumen, illa wa fil qur'ani ma yanquduha, melainkan di Qur'an ada yang membatalkannya. Subhanallah. Wa yubayyin butlanaha, menjelaskan kebatilannya. Kama qala ta'ala wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira, tidaklah mereka datang kepada Muhammad dengan membawa suatu argumen, telah kami datangkan kebenaran sebadan, bahkan lebih baik penjelasannya dari mereka. Ahsan tafsira, maknanya ta'wil wa tabyin, penjelasan dan juga argumen-argumen. Qala ba'dul mufassirina hadhil ayatu 'amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ayat ini umum untuk semua orang-orang yang membawa kebatilan dan cara mematahkan sampai hari kiamat. Wa ana adhkuru laka asya' mimma dhakara Allah fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bil musyrikun fi zamanina al'an. Syekh mau menuturkan satu argumen yang bisa membatalkan semua hujjah, dalil, argumen mereka dengan satu ayat. Ini namanya hujjah global. Jadi setiap kebatilan mereka yang mereka bawa, antum bisa totok, antum bisa ilangin, kusur dengan satu ayat. Fanaqul jawabu ahlil batil fi tariqaini. Oleh karena itu, jawaban ahli kebatilan bisa dengan cara pertama dua. Pertama mujmal, yang keduanya mufassal. Mujmal, setiap kebatilan yang mereka antum bawa, jawab dengan satu ayat. Firman Allah surat Ali Imran ayat 7. Umpamanya dia mengatakan, wah, saya mengatakan tahlilan itu sunnah. Oke. Kita jawab firman Allah. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Sekarang Allah menurunkan kepada kita ayat dua muhkamat, satunya mutasyabihat. Orang-orang yang hatinya ada sakit suka mengikuti mutasyabihat. Adapun yang sehat membawa ayat semua kepada muhkam. Dalam ayat muhkam kami tidak menemukan perintah tahlilan. Clear? Kalau dia menggunakan ayat-ayat hadis pasti subhat, mutasyabihat. Loh Mas, kan Rasul pernah ditanya puasa hari Senin. Beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu bihi, itu hari aku dilahirkan. Loh, Rasul aja memperingati dirinya kan. Dengan demikian boleh dong peringatan mutasyabihat. Karena ujungnya prakteknya Rasulullah enggak pernah maulidan loh. Kita kembalikan ke muhkam, Rasul enggak pernah maulidan. Selesai. Ayat 1. Antum apa aja subhan, ambil ayat ini, beres. Lagi dia mengatakan apa? Mengatakan umpamanya minta syafaat atau apa namanya, tawassul, maaf, tawassul dengan orang-orang soleh di kuburan. Oke, kita jawab dengan ayat ini. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتُهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Sekarang kita tanya, pernah enggak, ada enggak di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kita boleh tawassul dengan zatnya orang yang mati? Rasul enggak pernah praktek, Abu Bakar, Umar. Oh, ini ada hadis yang dipahami dengan pemahaman macam-macam, berarti mutasyabihat. Adapun orang-orang yang sekarang ada sakit dalam hatinya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, dipleset-plesetin ayat untuk membenarkan tawassul itu, padahal Rasul tidak pernah melakukan itu. Sahabat ada, Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak pernah datang ke kuburan Rasulullah, ya Rasulullah saya minta ini itu, turunkan hujan, ya Rasulullah lariskan dagangan saya. Kalau memang begitu, ayat yang antum pakai untuk membenarkan tawassul itu mutasyabihat, sementara Allah menganjurkan kita untuk mengikuti muhkamat. Adapun yang suka mengikuti mutasyabihat, orang-orang yang hatinya sakit. Clear? Semua antum pakai itu bisa mematahkan. Kemudian waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allahu fahdharuhum jika kamu melihat orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka itulah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Fahdaruhum, waspadalah. Ini klop Allah dan Rasulnya memperingatkan orang yang suka mengikuti hawa nafsu, ayat-ayat mutasyabihat, bukan malah kita ikutin. Karena Rasul bukan mengatakan fattabi'uhum, ikutin dia, tapi fahdaruhum, hindarin mereka. Misalu dzalika idza qala laka ba'dul musyrikin, perumpamaan jika orang musyrikin mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa anna syafa'ah haqqun. Syafa'ah benar, oke. Okay. Ayat itu juga benar, oke. Okay. Wa anal anbiya lahum jahun indallah. Nabi juga punya kedudukan di sisi Allah. Au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menggunakan berbagai macam argumen hadis-hadis dari Rasulullah umpamanya, yastadillu bihi ala syai'in min batilih, untuk mendalihkan kebatilannya. Wa anta tafham, wa anta la tafham ma'nal kalam alladhi dzakara, kamu enggak bisa mengenali, memahami ucapan dia. Fajawibhu biqaulika, jawab aja. Hatta antum enggak mengetahui masalah yang mereka bicarakan, belum tahu sebelumnya argumen yang mereka sampaikan, antum bisa jawab. Di dalam ayat muhkamat yang antum bicarakan itu tidak pernah ada. Dan kalau memang begitu, ayat-ayat, hadis-hadis yang kamu pakai untuk membenarkan kebatilan kamu itu berarti mutasyabihat. Sementara orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat adalah hatinya sakit, hatinya mengandung unsur penyimpangan yang Rasul memerintahkan kita untuk menghindari, menjauhinya. Kalau memang begitu, anda termasuk kelompok tersebut. Clear? Wa ma dzakartu laka min anna Allah ta'ala dzakara anna al-musyrikin yuqirruna bi rububiyyah. Contoh aja, hadirin sekalian, argumen lagi. Lah, orang musyrikun itu kan apa namanya, nyembah, mengakui rububiyyah aja. Wa anna kufrin bi ta'alluqihim 'alal malaika, dia itu kufurnya karena ketergantungan malaikat, nabi, wali. Ma'aqulihim haula'i syufa'una indallah, padahal mereka mengatakan mereka-mereka itu adalah pensyafaat di sisi Allah. Ini ayat muhkamnya. Ayat muhkamnya jelas. Rasul mendakwai musyrik itu mengakui rububiyah, yang juga kalian lakukan. Mereka itu juga dinyatakan kufur karena ketergantungan dia sama malaikat, nabi, wali. Mereka juga enggak pernah menyatakan mereka itu pencipta, pengatur, bahkan pensyafaat. Apa bedanya antum sama ini? Ayat muhkamat loh. Oleh karena itu, ayat-ayat yang kalian pakai, hadis-hadis yang kalian pakai adalah mutasyabihat. Wa idza dzakarta li ayyuhal musyrik minal Qur'an wa kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu menyebutkan kepadaku wahai orang musyrik dari Quran atau kalam nabi, ucapan nabi, la a'rifu makna, saya tidak ketahui maknanya, walakin aqta, saya yakin, anna kalamullah la yatanaqad, tidak ada tubrukan, wa anna kalaman nabi la yukhalif kalamullah. Intinya, kalau seandainya ada orang yang datang kepada antum bawa ayat, bawa hadis membenarkan kebatilannya, tabrakan dengan nas-nas yang antum pahami, antum jawab secara global juga. Ayat Allah itu enggak mungkin kontradiktif, tabrakan. Begitu juga ucapan hadis nabi yang benar, yang sahih, enggak mungkin tabrakan dengan ayat-ayat Allah. Dengan demikian, yang salah adalah pemahamanmu, bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu. Wa hadza jawabun jayyidun sadid. Ini adalah jawaban yang bagus dan tepat. Walakin la yafhamhu illa man faqahu Allah, falana tastahin bihi. Tapi enggak ada yang bisa ngefaham ini kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah. Jangan antum remehkan. Fa innahu kama qala ta'ana, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, maksudnya kalimat hikmah, kalimat bijak, bisa menangkap kebenaran, tidaklah diberikan kecuali orang yang dzu haddin adzim. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan bahas wa ammal jawabul mufassal. Adapun jawaban yang terinci, insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang kasbu syubhat ini, insyaallah biidznillah. Jadi adapun jawaban rinci maksudnya adalah jawaban sesuai per kasus. Ini sudah mulai ketika kita dialog, debat, menjawab persubhat secara rinci, maka kita harus melakukan langkah yang kedua ini. Wallahu a'lam. Demikian, ada pertanyaan. Atas alasan apa mereka yang mengaku Islam rahmatan lil alamin tidak mengetahui tauhid asma wa sifat? Sebetulnya Pak, lagi-lagi tadi alasan global karena di otaknya ada syubhat, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian langkah yang kedua yang menyebabkan itu, karena mereka selama ini yang didengar dari arah orang-orang yang memahami secara miring, tidak mencoba untuk mendengar penjelasan asma wa sifat dari ulama-ulama Rabbani, dari salafus soleh. Bagaimana Imam Al-Auza'i, Imam Al-Hasanul Basri, terus kemudian Imam Syafi'i sendiri Pak, maaf, mereka tidak mau dengar. Karena mereka maunya Imam Syafi'i cuma fikih. Makanya sering katakan mereka di dalam masalah akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, akhlak Ghazali, tarekat Qadari, ekonominya Yahudi, politiknya demokrasi. Nah itu klop. Dan itu sudah paket. Dan rata-rata dimanapun, ya, sehingga dengan salian kecenderungan agamanya adalah gaduh-gaduh. Walhasil Imam Syafi'i itu sering dimentai akidahnya, pikirannya. Dan anehnya ketika dia bicara ahli sunnah, hanyalah dia, hanyalah Asy'ari, hanyalah Maturidi. Selain itu semua sesat. Tidak sadar bahwa Imam Syafi'i itu tidak pernah Maturidi dan Syafi'i. Ada orang yang ketika saya dialog dengan Profesor Dr. Akil Munawar, di antara penanya mengatakan, siapa bilang Imam Syafi'i itu Salafi? Menurut saya Imam Syafi'i itu Asy'ari Maturidi. Mas, sebentar mas. Imam Syafi'i itu lahirnya kapan, matinya kapan? Imam Asy'ari lahirnya kapan, matinya kapan, mas? Mana ada orang belum lahir sudah punya aliran sehingga diikutin Imam Syafi'i? Yang benar dong antum, langsung celak. Ya kan Imam Syafi'i wafat tahun 205 Hijriah. Imam Asy'ari wafat tahun 334 Hijriah. Lah Imam Syafi'i udah wafat itu beliau baru lahir. Mana ada orang belum lahir sudah punya aliran sehingga diikutin oleh Imam Syafi'i? Aneh antum berpikir. Itu yang menanyakan itu akhirnya menulis kitab Sejarah Salafi Wahabi itu. Ana jatuhin di forum itu, dia mangkel dia. Awas loh, nanti saya akan tulis kesesatan Salafi. Dia ancam gitu di depan saya. Enggak lama keluar bener itu. Itu aneh mereka. Nah, hadirin sekalian, memang di era abad ke berapa ya, mulai 4 ya, 4 itu, karena Asy'ari itu muncul abad ke-4, 334, itu perguliran Asy'ari, Maturidi itu. Maturidi juga sezaman ya, karena beliau hidup wafat tahun 332, ada yang mengatakan 333, hampir satu zaman. Semua hampir Asy'ari, sampai ulama-ulama seperti selevel Imam As-Suyuti, begitu juga Imam Nawawi, Imam Al-Hafidz terpengaruh. Walaupun telah banyak tahqiq, mereka itu sama sekali tidak bisa dikatakan Asy'ari. Mereka terpengaruh. Ya wajar seorang ulama kadang-kadang terpleset, kadang-kadang mengalami ijtihad-ijtihad yang salah. Tapi secara umum Imam Nawawi adalah ahli sunnah, secara umum Imam Al-Hafidz adalah ahli sunnah. Nah, pemikiran Asy'ari Pak, antum tahu enggak? Pertama, mereka itu pengikut, dia itu pengikutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu masuk ke dalam kelompok ta'til atau mutasyabih atau musyabih. Ta'til. Kelompok ta'til itu terbagi menjadi tiga. Kelompok ta'til yang total, yang didominasi oleh Jahmiyah. Makanya Jahm bin Sofwan itu menggulirkan tiga pemikiran paling berbahaya yang menjadi biang kerok kesesatan sampai yaumil ila yaumil kiamah. Yang pertama menggulirkan isu jabr, jabriyah. Terus kemudian yang kedua adalah ta'til. Yang ketiganya adalah irja. Inilah pemikiran yang diusung, digulirkan, dilahirkan oleh Jahm bin Sofwan sehingga menjadi tokoh Jahmiyah. Itu. Nah, mereka tidak percaya sama sekali nama sifat Allah. Nama sifat Allah yang di dalam Al-Quran itu majazi, yang hakiki ada dalam zat Allah yang tidak bisa dibaca, diketahui dan dipahami oleh manusia. Nah, ini lagi-lagi logika, Pak. Makanya antum harus, Pak, harus hati-hati logika. Nama Allah, sifat Allah yang hakiki, enggak bisa disentuh, dipegang oleh manusia, seperti api. Antum pegang panas enggak? Tapi kalau antum tulis, antum pegang tulisannya api, panas enggak? Firman Allah yang di kertas itu sebetulnya seperti api. Hakikinya ada di dalam Allah. Zatnya ada dalam zat Allah. Yang ada di kertas ini hanya majazi, termasuk nama sifat Allah. Nah, di sini akhirnya beliau kalamullah ini Jahmiyah menegaskan kalamullah itu hakikah indan nas ketika dilafadzkan majazi fil Quran. Nah, di sini Abu Abdul Hasan Al Asy'ari mencoba untuk merubah sedikit dengan mengira ingin menghindar dari kesesatan Jahmiyah dan juga akhirnya Mu'tazilah. Kalamullah ketika dilafadzkan manusia ibarah, hanya ungkapan ibarat yang hakikinya ada di zat Allah, syai'un wahid, perkara satu yang tidak bisa dipecah-pecah. Ketika diungkapkan bahasa Arab jadi Quran, Suryani jadi Taurat, Ibrani jadi Injil. Jadi ungkapan ibarah. Oleh karena itu salafus salih dan para ulama salaf menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, di antaranya yang digulurkan oleh Imam Ahmad, haqiqah indallah wa haqiqah indannas. Jadi manusia melafadzkan kalamullah ini hakiki, dan yang ada di dalam Al-Quran juga hakiki, ya. Dan ini semuanya yang menyebabkan Imam Ahmad dipenjara. Bahkan dia katakan dia adalah mujahid yang abad setelah Imam Asy-Syafi'i. Imam mujaddid setelah Imam Asy-Syafi'i adalah beliau. Dengan demikian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari, maaf, sebelum dia berubah kembali kepada salafuna soleh karena mengalami tiga fase. Fase Mu'tazilah, kemudian mendirikan madrasah mandiri namanya Asy'ariyah yang akhirnya diikutin semua. Makanya aliran yang tokohnya enggak ada, pemikirannya masih ada, ya satu-satunya ini, Pak. Rata-rata aliran itu tokohnya ada, alirannya ada, tapi ini tokohnya tobat, alirannya masih dipertahankan. Lucu, paling lucu di dunia ini. Nah, dia sebelumnya mempertahankan nama Allah itu cuma ada 20 nama sifat. Nah, akhirnya beliau rujuk kepada Ahlus Sunnah, kepada akidahnya Salafus Saleh dengan menulis kitab Al-Ibanah, dan juga ada kitab, ya, Aqidah Ahlus Sakhrah. Dua kitab ini sudah menjadi bukti kuat bahwa Abdul Hasan Al-As'ari adalah bertaubat, rujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma permasalahannya, beliau belum tuntas di dalam merujukkan pemahaman Al-Quran kalamullah. Soal masalah Al-Quran belum tuntas, sehingga masih banyak di sana perkara-perkara yang harus kita dudukkan. Begitu juga Al-Kasab, Itu kan masalah takdir. Itu kan ada tiga aslinya. Qadariyah mengatakan perbuatan manusia itu diciptakan manusia. Jabriyah semua diciptakan oleh Allah. Sementara ahli sunnah wal jamaah, perbuatan manusia itu hakiki ketika dinisbatkan kepada manusia. Maksudnya hakiki perbuatan manusia, hakiki juga kehendak Allah. Alias wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Secara hakikat, apa yang dilakukan oleh manusia itu benar-benar dilakukan oleh manusia, tapi semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah mengatakan perbuatan ketetapan takdir itu hakiki dari Allah, kasab dari manusia. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Syifaul Alil mewanti-wanti waspadailah kasabnya Abul Hasan Al-Asy'ari karena masih mengandung syubhat. Jadi bukan kehendak manusia, tapi dia mengistilahkan kasab. Artinya manusia itu punya usaha yang bentuknya kasab, tapi kehendak itu semuanya milik Allah. Jadi ada miring-miring masih ke mana? Ke Jabriyah. Kalau enggak kepada Al-Jabr tadi, Jabriyah atau Jahmiyah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Benarkah ahlul bid'ah punya rujukan syekh-syekh di Mekah di Al-Mukar? Benar, dulu. Dulu ketika Mekah itu dikuasai oleh Turki, masih belum dipegang oleh Saudi, itu semua imam-imam dipegang oleh orang-orang sufi. Bahkan ada darah Syi'inya. Contohnya diantaranya adalah Utsman ibn Ja'far Al-Barzanji yang menulis kitab Al-Barzanji, juga menulis kitab Al-Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani namanya An-Nurul Burhani, itu imam wal mufti Masjidil Haram. Oh, itulah. Nah, aduh, sekarang ada yang tinggal di Mekah, ya tinggal sisa-sisa dikit, yang dulu adalah Muhammad Alwi Al-Maliki, sekarang diteruskan oleh saudaranya itu aja. Ya, dalam sepanjang sejarah, intinya antum jangan berpikir bahwa manusia-manusia yang seperti ini hilang total. Kalau gitu antum nanti tidur, malah gak ada dakwah. Terus kemudian yang kedua, yang tadi gak mungkin gak ada musuh. Kemudian yang ketiga, begitu juga Pak, gak mungkin sepanjang sejarah Syiah itu akan dilarang untuk haji. Dan ini pernah saya jelaskan juga. Pertama, kalau pemerintah Saudi itu melarang, nanti akan menimbulkan mudharat lebih besar. Apa? Yang selama ini Syiah gulirkan bahwa diskriminasi, Saudi itu zalim, menguasai Mekah tanpa melibatkan negara-negara lain. Wah, kita malah dilarang. Wah, benar nih, genjotannya semakin kencang. Tuh, satu. Kemudian yang kedua, selama ini pengelolaan arkeologi budaya itu sudah dipermasalahkan dunia internasional, Saudi. Nah, kalau nanti Iran dilarang, nanti dia akan membuat suatu stigma-stigma negatif di dunia barat, akhirnya ngebuk bareng-bareng ngerjai Saudi. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, tolong dicamkan, mereka datang ke sana tetap terkontrol, terawasi dengan baik. Ya. Dan tidak mempengaruhi secara signifikan kesucian Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Kemudian yang keempat, mereka yang datang ke sana itu rata-rata mereka-mereka yang sudah takluk virusnya. Dia terlalu parah. Mereka-mereka yang fanatis hajinya enggak mungkin ke Mekah, Pak. Hajinya ke sana, ke Karbala. Itu, ke Karbala. Itu hari, menurut hari baiknya mereka itu sampai belasan juta. Dari Irak, Iran semua, ya. Itu bahkan di dalam hadis-hadis palsu mereka, Jibril itu sampai ngerengek-ngerengek minta izin sama Allah bisa ziarah ke makamnya Husain, dilarang sama Allah. Coba bayangkan, orang Syiah boleh berkali-kali, aneh. Siapa yang sekarang ziarah sekali ke kuburan Husain sama dengan 70 kali umroh. Tanahnya Husain, sifaun min kulli sukmin, obat dari segala obat, semuanya ada di Mekah, di sana ada. Ganti semua, kalau di Mekah Zam-Zam, di sini ganti tanah. Makanya yang juru kuncinya Karbala itu capek ngusungin tanah. Karena tiap hari diusung tontonan, dia ambil. Nah kalau sekarang jutaan pengunjung ngambil secentong-secentong aja itu udah habis. Itu. Makanya pontang-panting tanah itu bolak-balik aja. Kalau begitu ngapain gak ambil ke sawah langsung, deket lagi kan. Daripada ini ambil baliki, itulah kekonyolan khurafat. Dan mereka-mereka pengkultus kuburan, otaknya gak jalan Pak. Ya, kalau berpikir ngapain lu jauh-jauh ambil tanah yang aslinya itu tanah sebelah sono dipindah ke situ karena ente ambilin kerowong lagi, ditumpuk lagi. Subhanallah. Itu sehingga wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alai aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dilihat itu turun temurun sampai zaman ke zaman terus Pak. La ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Benarkah ahlu bid'ah punya rujukan saya Makkah di Mukarramah? Karena sebagian penyeru mereka menyelesaikan bentuk ilmu di iya. Di sana ada namanya marbat atau sekarang namanya apa? Lupa, itu di perumahan Alwi Muhammad Alwi Al-Maliki dan itu gratis dibiayai dan mereka enggak boleh pulang kalau enggak 6 tahun 10 tahun di sono. Jadi kalau udah mondo mengamti enggak boleh pulang dalam sekian tahun, nah baru setelah itu pulang. Nah itu dicekokin terus. Nah ini sekarang murid-muridnya udah pada fase menghujat Wahabi karena dia tahu tiap hari. Ya, bahkan subhat-subhat itu lebih cerdas mereka daripada mereka di Indonesia katanya. Itu sehingga kenapa sekarang mereka itu sangat fase menggulirkan subhat Wahabi karena yang menggulirkan itu lulusan itu semuanya rata-rata sekarang yang ada di Indonesia. Itu dan itu saya apal sekali karena kondisi dapur-dapurnya mereka dulu kan saya tahu. Jadi seperti itu wataknya mereka dan kondisi dan sudah lama itu. Cuma sekarang figuritasnya udah enggak ada setelah matinya Muhammad Ali Al-Maliki. Penggantinya ini hanya pintar nyanyi, suaranya merdu kayak saya. Itu. Makanya setiap yang kunjungan ke sana yang dibawa itu kagum dengan suaranya dia. Kalau dulu di Indonesia mirip seperti Habib Abdul Qadir Al-Musyawa. Itu klop itu kalau lagi membaca berjanji, sering duet dulu. Terus kemudian meninggal itu, ya. Demikian kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.